إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah. Min babi al-mudzakarah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada diri kami selaku pembicara dan kepada ikhwana jami'an. Insyaallah di kesempatan yang mulia ini kita akan murojaah dalam beberapa ayat dan hadis serta nukilan yang ditulis oleh Imam Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain Al-Ajuri Al-Baghdadi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah dalam kitab beliau, kitab Akhlaqul Ulama atau Kitabu Akhlaqil Ulama. Dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan figur kita para ulama dalam meniti sunnah, dalam mengamalkan syariat ini, itu bisa kita amalkan dalam kesendirian kita ataupun dalam bersamanya kita dengan saudara kita, dalam urusan muamalah kita maupun dalam urusan ibadah kita. Bagaimana mereka para ulama merealisasikan ilmu tersebut? Dan tentunya ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sangat berharap bagaimana kita bisa meniru dan menjejak mereka para ulama. Kita tidak membaca dari awal, menukil sebagian dari apa yang beliau sebutkan dalam kitab beliau ini, di kitab Akhlaqul Ulama. Beliau mengatakan, qala Muhammad ibn al-Husain, yaitu al-Imam al-Ajurri, setelah beliau menyebutkan beberapa hadis al-athar tentang keutamaan ilmu dan ulama, beliau mengatakan, qad ikhtasartu min fadlil ulama'i wa ma khassahumullahu azza wa jalla bihi ala sa'iril mu'minin ma fihi balaghun liman tadabbarahu. Aku telah meringkaskan dari keutamaan para ulama dan apa yang Allah telah khususkan untuk mereka dari seluruh kaum mukminin, yang padanya ada kecukupan bagi yang mentadaburinya. Fa alzama nafsahu at-talaba lil ilmi liyakuna ma'hum. sehingga bisa membimbing seseorang agar dia mendidik dirinya untuk bisa menjadi seperti mereka. Wa dzalika bi taufiqillahi azza wa jal, dan itu dengan taufik Allah azza wa jal. Fa in qala qailun, kalau ada orang yang bertanya, man 'allamal ilma wa hafizahu wa nadhara fihi yadkhulu fi hadzal fadli alladzi dzakarta, apakah seseorang yang dia mengajarkan ilmu, menghafalnya, dan bahkan dia mampu untuk munadharah, mampu menyampaikan dan bahkan berdiskusi dengannya, menyampaikan argumen dan menyampaikan dalil pada orang lain, apakah ia juga termasuk orang yang mendapatkan keutamaan seperti yang engkau sebutkan? Qilalah, maka dijawab untuknya, arju an lan yukhliyallahu kullu muslimin talabal khairi wal ilmi min khairihi alladhi wa'ada bihil ulama. Kata beliau, aku mengharapkan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan atau tidak mengabaikan kepada setiap muslim yang ia berkehendak kebaikan, menghendakkan ilmu dari untuk mendapatkan kebaikan tersebut yang Allah telah janjikan untuk para ulama. Walakin qad dzukirat lahum awsafun wa akhlaq, hanya saja untuk dikatakan demikian, apakah cukup seseorang tadi dengan dia mampu menghafal, mampu menyampaikan, bahkan mampu berdebat, itu sudah dikatakan ulama? Kata beliau, ya, semoga mendapatkan apa yang Allah berikan kepada mereka. Hanya saja para ulama itu memiliki sifat-sifat dan memiliki akhlak. Fanahnu nadzkuruha, maka kami akan menyebutkannya. Faman baraha min ahlil ilmi raja'a ila nafsihi, maka siapa yang mentadabburi apa yang aku sebutkan ini, maka hendaknya masing-masing mengoreksi dirinya. Fa in kana minhum syakarallaha azza wa jal ala ma khassahu bihi, kalau ternyata hal tersebut ada pada dirinya, hendaklah dia bersyukur atas kenikmatan Allah yang telah dia diberikan kepada dirinya. Wa in lam takun awsafuhu minhum, akan tetapi apabila setelah dia mentadaburinya, ternyata sifat-sifat tersebut enggak cocok sama dirinya. Wa kana mimman 'alimahu hujjatun 'alaihi, dan bahkan apa yang dia baca yang saya sebutkan ini merupakan hujjah atas dirinya, menghakimi dirinya, mengoreksi dirinya, maka hendaknya lah dia istighfarallah azza wajal, segera beristighfar kepada Allah azza wajal, waraja'a ilal haqqi min qarib, dan segera kembali kepada yang lebih baik, kepada al-haq, dalam waktu yang singkat atau secepatnya. Wallahu waliyut taufiq, semoga Allah subhanahu, dan Allah lah zat yang menolong dan memberikan taufiq. Ini dari catatan al-imam al-ajurri dalam bab keutamaan para ulama, ketika beliau menyebutkan keutamaan para ulama yang disebutkan dalam sunnah dan al-athar. Naam, dan tentunya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwana fiddin, sudah sering kita mendengarkan ya keutamaan dari para ulama. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, di antaranya. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Al-Hasan rahimahullah beliau mengatakan, qala al-hasanatu fid dunya al-ilmu wal-ibadah wal-jannah fil akhirah. Maksud daripada ayat Allah, berikanlah aku al-hasanah fid dunya, adalah al-ilmu wal-ibadah. Dan ala ra'sihim, yang mendapatkan al-ilmu dan keutamaan ibadah adalah mereka para ulama. Wal jannah fil akhirah, dan mereka akan mendapatkan al jannah fil akhirah. Rabbana atina fid dunya al hasanah, atina fid dunya al hasanah, wal hasanatu huwa al ilmu wal ibadah. Tayyib. Qala rahimahullah. Kita melewatkan ya penyebutan, mudah-mudahan di waktu yang lain kita bisa membaca dari awal siapa itu Al-Imam Al-Hajuri dan apa karya beliau dan apa saja karangan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan manfaat kepada kita untuk membacanya. Kita masuk di bab yang berikutnya. Beliau menyebutkan bab Ausaful Ulama Alladzina nafa'ahumullahu bil ilmi fid dunya wal akhirah. Bab yang menyebutkan sifat-sifat para ulama yang Allah berikan manfaat dengan ilmu mereka di dunia dan di akhirat. Sekali lagi, sebelum kita melangkah berikutnya, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita berharap keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita fahami itu hujjatun lana la alaina. Ini merupakan pengetahuan untuk manfaat diri kita, bukan sesuatu yang merugikan diri kita. Kita mengharapkan bisa beramal seperti apa yang telah mereka amalkan dan Allah selamatkan kita sebagaimana para ulama telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ilmu dan amalan mereka. Qala Muhammad ibn al-Husain, berkata Al-Imam Muhammad ibn al-Husain, demikian beliau menuliskannya dalam kitab beliau. Dan Muhammad ibn al-Husain adalah Abu Bakar al-Ajurri rahimahullah. Qala li hadzal 'alimi sifatun wa ahwalun syatta. Seorang alim itu ia memiliki sifat-sifat dan keadaan yang bermacam-macam. Wa muqamatun la budda lahu min isti'maliha. Dan berbagai macam sikap yang seharusnya itu menjadi konsekuensinya atau perangkatnya untuk dikatakan ulama itu ada sifatnya dan ada konsekuensinya. Fahuwa musta'malun fi kulli halin ma yajibu alaihi. Dan konsekuensi tersebut atau perangkat untuk dikatakan ulama tersebut itu wajib ada. Harus ada padanya setiap keadaan. Falahu sifatun fi talabin fi talabihi lil ilmi kaifa yatlubuhu. Seorang ulama itu ia memiliki sifat bagaimana cara dia menuntut ilmu. Dia memiliki sifat kriteria dalam menuntut ilmu dan bagaimana dia mengambil ilmu. Itu juga butuh kita tiru. Kita semuanya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, secara khusus thalabatul ilmi, antum adalah generasi bagi salafiyin, generasi harapan bagi para dai. Maka siapkanlah diri antum, siapkanlah diri kita untuk mengambil ilmu seperti para ulama mereka mengambil. Apa yang diambil dan bagaimana caranya? Bagaimana sih kita menjadi santri? Bagaimana kita menjadi orang yang belajar ilmu sunnah? Naam, para ulama itu ada metodenya. Walahu sifatun fi kathratil ilmi idza kathura indahu ma alladhi yajibu alaihi fihi fayulzimuhu nafsahu. Dan mereka dan ia, seorang alim tersebut, memiliki sifat dalam banyaknya ilmu mereka ketika mereka memiliki ilmu yang banyak. Apa yang seharusnya ia lakukan atas dirinya, itulah ia lakukan untuk dirinya. Walahu sifatun idza jalasal ulama kaifa yujalisuhum. Dan mereka, ia memiliki sifat bagaimana dia duduk dengan para ulama. Ia duduk dengan ulama dan bagaimana cara duduknya itu, bagaimana cara belajarnya. Mereka memiliki cara untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan yang paling menonjol adalah mereka mengamalkan ilmu itu untuk diri mereka sendiri. Dan ketika mereka belajar di hadapan para ulama, di hadapan para pengajar mereka, guru mereka, mereka memiliki cara bagaimana mereka belajar. Walahu sifatun idza ta'allama minal ulama'i kaifa yata'allam. Taib. Lebih tepatnya jalasa kita artikan itu dengan duduk berdiskusi dengan ulama yang semisalnya, ya, bermajelis, tapi bermajelisnya dengan yang selevel, yaitu para ulama. Maka mereka memiliki sifat bagaimana tata cara mereka berbicara dan duduk dengan orang yang selevel dengan mereka. Manusia itu kan pengetahuannya bertingkat, ya kan? Ada yang naam selevel dengan dia, ada yang di atasnya, ada yang di bawahnya dalam pengetahuan. Itu hal yang maklum. Nah, para ulama mereka memiliki sifat bagaimana mereka duduk dengan para ulama. Walahu sifatun idza ta'allama minal ulama, dan mereka pula memiliki sifat bagaimana ketika mereka belajar dengan para ulama, kaifa yata'allam, bagaimana tata cara belajarnya tersebut. Walahu sifatun kaifa yu'allima ghairahu. Kau kaifa yu'allimu ghairahu, dan ia memiliki sifat pula bagaimana cara mengajar yang lainnya kepada orang yang di bawahnya. Walahu sifatun idza nadhmi kaifa yunadhir, dan ia memiliki kriteria dalam hal diskusi bagaimana berdiskusi ilmiah dengan yang lainnya. Naam, munadharah itu seringkali diartikan dengan debat. Cuma kita mengatakan debat itu dicela dalam agama kita. Jidal. Kalau debat tersebut yang sering dimaksud adalah perselisihan dalam menetapkan sebuah kebenaran, harus ada akhd wa radd yang buruk, ya, adanya timbal balik kalimat yang kurang baik. Adapun munadharah yang dimaksud di sini barakallahu fikum, yang dilakukan oleh para ulama lebih ke munasohah, bagaimana menyampaikan yang baik kalau dia meyakini ini sebuah yang baik agar sampai kepada orang dengan cara yang baik. Sementara orang yang dimaksud tersebut, dia memiliki pandangan yang berbeda dengan dirinya, dia menyampaikan dengan baik. Atau sebaliknya, ketika dia dikritik, dia butuh mengetahui apa kritikan antum, maka disampaikan dengan baik, dan dia berusaha memahami yang baik dan mengoreksi dirinya dengan cara yang baik itu. Jadi jangan disalahfahami dengan arti kata para ulama itu melakukan munadharah ataukah debat. Kalau diartikan debat begitu saja, seolah-olah merekomendasi seseorang untuk banyak berjidal. Adapun jidal, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mencela, dan Allah pula mencela. Allah Rasulullah SAW mengatakan, "Ma dhalla dahudan kanu alaihi illa madza? Utul jadal." Tidaklah sesat suatu kaum setelah ia memiliki ilmu, pengetahuan, kecuali ia akan diberikan jalan untuk bisa debat. Debat yang dimaksud ya tadi, untuk membela apa yang dia mau. Dia berpendapat demikian, carikan dalil penguat atas apa yang dia mau, dan itulah mauqifnya atau tata caranya yang dilakukan oleh ahlul hawa. Naam. Tayyib. Maka para ulama mereka memiliki metode dalam hal menyampaikan ilmu, dalam hal munadharah, diskusi, bagaimana cara diskusinya. Sifatun idza aftan nasa kaifa yufti, dan mereka, dan ia memiliki cara, memiliki keadaan, batasan ketika dia menyampaikan fatwa kepada manusia, bagaimana cara fatwanya ia. Walahu sifatun kaifa yujalisul umara idza tuliya bimujalasatihim, dan mereka memiliki keadaan atau batasan sifat ketika mereka atau para ulama tersebut harus berdiskusi dengan para penguasa, bagaimana cara berdiskusinya, bagaimana menghadapinya. Wa man yastahiqqu an yujalisahu wa man la yastahiq, dan bahkan para ulama mereka bisa memilih siapa yang pantas ia menghadap padanya dari penguasa, dan siapa yang ia menolaknya. Ketika dia dipanggil apa, ketika harus diskusi dan harus kerjasama dalam hal apa, mereka memilih dan ia mengetahui, dan akan beliau jelaskan dalam rincian bab berikutnya. Walahu sifatun inda mu'asyaratihi lisairin nasi mimman la ilma ma'hu, dan bahkan mereka para ulama memiliki sifat, memiliki batasan dalam pergaulan mereka dengan seluruh manusia yang mereka tidak memiliki ilmu seperti mereka. Walahu sifatun kaifa ya'budullaha azza wa jal fima bainahu wa bainahu. Dan ia memiliki batasan ataukah ciri bagaimana cara dia beribadah kepada Allah antara dirinya dan antara Allah. Qad ada likulli haqqin yulzimuhu ma yuqwi ma yaqwihi 'alal qiyam bihi. Bahkan mereka para ulama telah mempersiapkan untuk setiap hak tersebut bagaimana cara bermuamalah dengan manusia, bagaimana beribadah kepada Allah. Dengan apa yang telah kita rincikan sebelumnya, mereka telah mempersiapkan pada masing-masing yang memiliki hak tersebut, para ulama bersikap bagaimana seharusnya dia bersikap. Waqad a'adda likulli nazilatin ma yaslamu bihi min syariha fi dinihi. Dan para ulama mereka memiliki bekal dan mempersiapkan untuk setiap peristiwa kejadian bagaimana dirinya bisa selamat dari kejadian tersebut yang akan menimpa agamanya. Alimun bima yajtalib bihi ta'at. Mereka adalah orang yang alim tersebut adalah orang yang memiliki pengetahuan dengan sesuatu, terhadap sesuatu yang akan mendatangkan dirinya untuk bisa melakukan ketaatan. Alimun bima yadfa'u bihil baliyat. Dan mereka memiliki pengetahuan bagaimana atau apa yang akan terangkat dengannya, tertolak dengannya, terhindar dengannya itu ujian-ujian. Qad taqadal akhlaqas saniyah. Merekalah para ulama, ialah para ulama yang memiliki, yang telah mengikat diri mereka dengan akhlak-akhlak yang tinggi, yang mulia. Wa'tazalal akhlaqad daniyah. Dan merekalah orang yang meniadakan, yang meninggalkan untuk diri mereka akhlak-akhlak yang rendah. Ini pendahuluan bagi kita, mukadimah bagi kita dari beliau. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalam seluruh keadaan kita, kita membutuhkan bimbingan. Dan dalam setiap tindakan tersebut, para ulama telah membimbing kita. Al-wajib alaina, yang wajib atas kita semua, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, la siyamat talabah, ya, para santri. Maka yang wajib atas kita adalah meniti, membaca, mempelajari dengan baik, memahami, kemudian kita berusaha mengamalkan untuk diri kita masing-masing. Yang pertama, dzikru sifatihi li talabil ilmi. Menyebutkan sifatnya para ulama ketika dia duduk menimba ilmu. Taib. Dan kita semua berharap ketika kita mengetahui bagaimana seorang ulama itu belajar, harapan kita ilmu tersebut juga bisa kita ambil manfaat sebagaimana Allah telah memberikan manfaat kepada ulama tersebut dengan ilmunya. Famin sifatihi li iradatihi fi talabil ilmi. Di antara sifat seorang ulama atau seorang yang alim, sebelum ana lanjutkan, kata alim dan ulama itu sebenarnya sama kalau diterjemahkan dengan bahasa kita. Beda dalam bahasa Arab, alim itu untuk satu, ulama untuk banyak. Nah, mungkin ana menggunakan dua-duanya karena dianggap sama, mohon dimaklumi. Tayyib, famin sifatihi, di antara sifatnya para ulama, li iradatihi fi talabil ilmi, ketika ia berkehendak untuk menuntut ilmu, an ya'lama annallaha azza wa jalla farada 'alaihi ibadah ibadatah. Dia meyakini untuk dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memfardukan atas dirinya ibadah. Wal ibadatu la takunu illa bi ilmin. Dan ia meyakini ibadah itu tak mungkin terlaksana kecuali dengan ilmu. Ilmu dalam bab apa? Dalam bab apa? Yusuf. Naam. Istami' barakallahu fiik. Wal ibadatu la takunu illa bi ilmin. Dan ibadah tak mungkin terlaksana kecuali dengan bimbingan ilmu. Mereka meyakini belajar itu adalah fardu, karena seorang butuh ibadah, dan ibadah tak mungkin terlaksana tanpa ilmu. Walima annal ilma faridhatun alaih, dan ia meyakini ilmu itu adalah kewajiban atas dirinya. Walima annal anal mu'mina la yahsunu la yahsunu bihil jahlu, dan ia meyakini bahwa seorang mukmin itu tak baik kalau dia bodoh, tidak mengerti, tidak baik. Fatolabal ilma liyunfiya an nafsihil jahla, sehingga ia belajar ilmu agar membersihkan dirinya dari kebodohan. Ini yang pertama. Waliyabudallaha azza wa jalla kama amaroh, dan sehingga dia bisa beribadah kepada Allah sebagaimana Allah perintah, karena dia sudah belajar ilmu. Ini yang kedua. Laisa kama tahwa nafsuhu, tidak harus mengikuti seperti apa yang dimaukan oleh hawa nafsunya. Fakana hadza muraduhu fis sa'i fi talabil ilmi, maka inilah niat mereka dalam menuntut ilmu. Baik. Apa tadi niatnya para ulama itu ketika dia menuntut ilmu? Baik. Man faqih, tayyib, tinggi, faqih, tayyib. Apa niatnya para ulama dalam menuntut ilmu? Diangkat suaranya. Ibadah. Terus apa? Kelanjutannya apa? Baik. Siapa yang menyempurnakan? Naam. Kalau tertunduk ya enggak kelihatan, KTP-nya enggak dibawa lagi. Heeh. Coba diangkat. Ah, biar kelihatan. Baik. Naam, Abdurrahman. Apa niat mereka dalam menuntut ilmu? Khusyuk, masya Allah. Ayib, intabi barakallahu. Inti kita baru di poin yang pertama ya, bagaimana para ulama itu berniat. Karena ulangin, mereka menuntut ilmu dengan niat adalah untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diperintahkan. Itulah ikhlas dalam thalabul ilmi. Ikhlas dalam menimba ilmu, dalam mencari ilmu adalah agar ia bisa terangkat dari dirinya itu tidak tahu atau kebodohan. Yang kedua, agar ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah perintahkan, dan itulah ibadahnya mereka dalam talabul ilmi. Maka wajib atas kita ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalam apa yang kita timba dari ilmu ini, yang kita mendengarnya, yang kita membacanya, yang kita mencatatnya, yang kita sampaikan kepada orang-orang yang kita cintai, harus semuanya dilandasi dengan keikhlasan. Dan apa ikhlas itu? Yaitu berkeinginan dengan ilmu tersebut ia mengangkat ketidaktahuan dari dirinya dan naam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah perintahkan, walaupun itu tidak bersesuaian dengan kemauan hawa nafsunya. Fakana hadza muraduhu fi sa'yi fi talabil ilmi, inilah tujuan mereka dalam menimba ilmu. Mu'taqidan lil ikhlasi fi sa'yihi, dengan keyakinan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam menimba ilmu ini. Yaitulah ikhlasnya tadi. La yara li nafsihi al fadla fi sa'yihi, dia tidak memandang pada dirinya itu ada keutamaan dalam usaha ini. Tidak ada ranking 1, ranking 2 yang perlu ia membedakan dari yang lainnya, yang lebih utama dari yang lainnya, yang lebih pantas untuk menjelaskan, yang lebih pantas untuk na'am segalanya dalam hal ini. Maka ma'asyal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bal yara lillahi azza wa jal, dan bahkan ia memandang dalam menuntut ilmu ini adalah hanya keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala alaih atas dirinya. Id waffaqahu liyatluba ilma ma ya'buduhu bihi min ada'i faraidihi wajtinabi maharimihi. Bahkan ia, alim tersebut, ulama tersebut, ia memandang bahwasanya ilmu yang ia dapatkan itu adalah keutamaan dari Allah atas dirinya, di mana Allah lah yang memberikan taufik untuk dia bisa memiliki ilmu dan beribadah kepada Allah sebagaimana Allah telah perintahkan, dan ia bisa meninggalkan apa yang telah Allah melarangnya. Tayyib. Dan ini penting. Ya, ini sangat penting, karena inilah kita diperintah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita mengatakan thalabul ilmi itu adalah ibadah, maka ikhlasnya kita dalam thalabul ilmi harus kita catat. Naam. Dan ini akan masuk dalam setiap sikap dan tindakan kita dalam masalah muamalah apun ibadah. Ya. Ikhlas tadi. Qala rahimallahu dzikru sifatihi fi masyhihi ilal ulama. Penyebutan bagaimana sifat mereka dalam belajar menuju para ulama atau bersama para ulama. Qala rahimallahu yamshi birifqin wa hilmin wa waqarin wa adabin. Seorang pelajar, seorang alim, ketika dia belajar, ia melakukannya itu birifqin, dengan kelembutan, wa hilmin, dengan kebijakan, wa waqarin, dengan ketenangan, wa adabin, dan dengan adab. Muktasibin fi masyihi kulla khair. Ia menghiasi dirinya dalam belajar tersebut dengan setiap akhlak yang baik. Taratan yuhibbul wihdata fayakunu lil Qur'ani thaliya. Tayyib. Poin yang disebutkan sebelumnya tadi, ya. Mereka para ulama belajar dengan penuh kelembutan, hilm, kebijakan, ketenangan, dan menggunakan adab. Ya. Tidak semua orang yang belajar itu mendapatkan apa yang dia pelajari kalau tidak menggunakan cara yang benar. Maka para ulama mereka menggunakan cara tersebut, dan mereka berhias dengannya ketika mereka belajar. Tayyib. Dalam setiap kata baik, adabnya nanti akan disebutkan. Taratan yuhibbul wihdata fayakunu lil qira'ati lil Qur'ani thaliya. Di antara bentuk adab mereka, terkadang mereka menyukai kesendirian dalam belajar tersebut sehingga dia mencukupkan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bagian metode mereka belajar. Duduk, tenang, membaca Al-Quran. Karena waktu yang tepat menurut dia sesuai dengan jadwalnya itu adalah untuk Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran. Wa taratan bidzikri masyghulan, dan waktu yang lain mereka menggunakan untuk zikir, disibukkan untuk zikir. Kenapa? Capek mungkin membaca Quran, aktivitas yang lain belum siap. Naam. Maka dia bisa melakukannya dengan zikir. Wa taratan yuhadditsu nafsahu bi ni'amillahi azza wa jal. Dan terkadang mereka menelaah dirinya, mengoreksi dirinya, ngomong sama dirinya. Apa maksudnya ngomong sama dirinya? Ya begitu difahami kalau diterjemahkan, ya. Enggak usah dirinci, nanti tambah bingung. Tayyib, dia mengoreksi dirinya tentang kenikmatan Allah yang ia dapatkan, wa yaqtadi minha asyukra. Yang itu membimbing dia, dirinya untuk bisa bersyukur. Baca Quran enggak, zikir enggak, dia merenungi tentang dirinya. membandingkan dengan kenikmatan yang dia dapat dan kemampuan untuk dia bersyukur. Dia masih bisa bersyukur. Kenapa? Naam, ternyata Allah memberikan yang lebih baik untuk dirinya. Wa yasta'idzu billahi min syarri sam'ihi wa basarihi wa lisanihi wa nafsihi wa syaitanihi, dan ia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya pendengaran, penglihatan, lisan, serta jiwanya, serta syaitan yang ada pada dirinya. Jadi ketika belajar tentunya banyak godaan. Telinga yang mendengar, mata yang melihat, lisan yang mengajak kepada mengucapkan perkara yang batil, yang keliru, dan jiwa yang senantiasa mengajak kepada perkara-perkara yang mungkar. Itu didapati oleh semua orang dan pula seorang yang belajar. Naam. Ya kita semua ya. Maka dia berlindung kepada Allah. Ya Allah, jagalah pendengaranku, penglihatanku, lisanku, dan jiwaku untuk senantiasa melakukan apa yang Engkau ridhai. Dan dia berlindung dari syaitan yang ada pada dirinya. Fa in buliya bi musahabatin nasi fi tariqihi lam yusahib ila man ya'udu alaihi naf'uhu. Dan apabila ia mendapat naam ujian untuk berkawan dengan manusia, tadi karakter atau sifat yang pertama kondisi kalau dia sendiri, maka dia berusaha memanfaatkan waktu tersebut sebaik mungkin agar kebaikannya untuk dirinya. Ya, apakah dengan qiraatul Quran, zikir, murojaah, atau bahkan hanya semata-mata mengingat apa yang sudah Allah berikan pada dirinya. Dan bahkan dia berlindung kepada Allah untuk terjatuh pada perkara-perkara kemungkaran yang melalui naam panca inderanya. Tetapi kalau dia memang harus bermuamalah dengan manusia, ketika mendapat ujian untuk bisa untuk berkawan dengan manusia dalam masa-masa tersebut, maka dia juga memilih untuk tidak berkawan kecuali dengan orang-orang yang memberi manfaat pada dirinya. Tayyib. Qad aqama al ashabu muqama thalathatin. Dan ia mengambil sikap kepada orang yang berkawan kepada dirinya itu atas tiga sikap. Ima rajulun yata'alamu minhu khaira in kana a'lamu minhu. Orang yang dia temani ada kalanya yang pertama adalah orang yang ia belajar darinya, karena ia melihat orang tersebut lebih berilmu dari dirinya. Ini kawan yang pertama. Aw rajulun huwa mithluhu fil ilmi fayudzakiruhul ilma li alla yansa ma la yanbaghi an yansa. Yang kedua, ada kalanya yang ia berkawan dengannya orang yang semisal dirinya dalam belajar dan mencari kebaikan. Maka dia mengingatkan perkara-perkara naam ilmu agar tidak terlupakan hal-hal yang tak sepantasnya dilupakan oleh dirinya dan diri dia, diri temannya dan dirinya. Ini keadaan orang yang kedua yang dia kawani. Aw rajulun wa a'lamu minhu fa tayyib a'lamu minhu fa yu'allimuhu. Ataukah yang ketiga, dia berkawan dengan seseorang yang diri dia, yaitu kitanya, itu lebih mengetahui tentang suatu perkara daripada dirinya, maka dia mengajarinya. Yuridullaha azza wa jalla bita'limihi iyahu. Di mana ia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala atau ikhlas dalam mengajarkan ilmu itu pada diri temannya itu. La yamallu min ashabi li kathrati suhbihi. Ia tak merasa bosan dengan tiga temannya tadi karena banyaknya nempel sama dirinya. Ya, tidak merasa bosan. Kenapa? Karena dia punya tiga teman yang dia bisa mengambil manfaat. Tayyib, tiga teman tadi siapa? Salman. Yang ia harus berkawan dengannya. Satu. Naam. Tayyib, Taib, siapa lagi? Di sebelah kiri enggak ada. Naam. Dari kanan terus, capek ya. Naam. Dimas. Ya, yang dicatat nomor satu? Orang yang lebih berilmu. Yang kedua? Orang yang semisal dirinya. Ya, yang ketiga? Lebih di bawahnya. Ya, nah, Afan tadi belum diterjemahkan begitu. Tayyib, jazakallah khairan. Nah, tiga orang ini, apakah ia lebih berilmu dengannya? Dia bisa belajar. Ataukah semisal dirinya, dia bisa bertanya untuk murojaah, saling mengingatkan. Atau yang ketiganya, orang yang ia lebih di bawahnya, maka ia bisa mengajarinya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga-tiganya memberi manfaat bagi si alim tersebut. Tayyib. Maka ia tak merasa bosan dengan teman yang demikian. La yamalu min ashabi li kathrati suhbihi bal yuhibbu dzalika, bahkan dia mencintai kawannya tersebut dengan banyaknya bergaul dengannya karena semuanya membawa manfaat untuk dirinya dan diri dia. Lima yaudu alaihi min barakatihi, di mana hal tersebut akan menunjukkan atau mengembalikan untuk dirinya berkahnya pertemanan tadi. Berkah itu kan kebaikan yang senantiasa mengalir. Iya kan? Berkah itu apa? Kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang terus marah tubutul khairil al-ilahi alal abd. Tetapnya kebaikan yang terus ada pada seorang hamba. Lah kalau dia berteman sama yang ini baik, sama yang ini baik, itulah yang kita cari. Nah, itulah yang dilakukan oleh para ulama. Maka mereka tidak bosan karena demikian kondisinya. Nah, la yamalu min ashabin li kathrati alika lima ya'udu alaihi min barakati qad syaghala nafsahu bi hadhil khisal, maka dia menyibukkan dirinya untuk perangai yang seperti ini. Khafun ala nafsihi an yastaghila bi ghairihil haqq, dia mengkhawatirkan kalau enggak punya teman tadi yang tiga itu dia akan disibukkan dirinya dengan sesuatu yang keliru. Ya, berteman tidak dengan salah satu dari yang tiga tadi. Nah, maka dia mengkhawatirkan dia terjatuh dalam perkara yang salah, menyelisihi al-haq. Qad ajma' al-hadara min aduwihi asy-syaitanu karahiyata an yazida lahu qabihun qabihu manuhian. Naam. Dan dia mempersiapkan apa namanya? Bersiaga penuh untuk melawan musuhnya si syaitan. Naam, agar tidak menghias-hiasi untuk dirinya suatu perkara yang itu buruk dan dilarang untuk dia melakukannya. Ya, kenapa dia berkawan dengan tiga dan kenapa dia menyukainya? Karena kesibukannya mendatangkan kebaikan, dan dikhawatirkan kalau jauh dari tiga teman tadi yang memberi manfaat untuk dirinya, dia akan mendapatkan gangguan syaitan, musuh dia yang akan menghias-hiasi sesuatu yang buruk menjadi baik di hadapannya. Wal iyadu billah yukthirul isti'adzata billahi min ilmin la yanfa, sehingga dia butuh untuk banyak berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa yas'aluhu ilman nafi'an, dan dia pula banyak berdoa kepada Allah untuk diberi ilmu yang bermanfaat. Hammuhu fi tilawati kalamillahi azza wa jalla al-fahma 'anillahi fi ma amara wa naha, dan orientasi dia, ya, tujuan dia, semangat dia, ya, kenapa dia membaca Al-Quran, membaca kalam Allah, tujuannya agar dia bisa memahami apa yang dia baca, agar dia bisa memahami apa yang Allah perintah dan apa yang Allah telah melarang darinya. Wa fi hifdhihi sunan wal athar al fiqha, dan dia berusaha untuk menghafal sunnah-sunnah dan athar, tujuannya apa? Agar dia menjadi seorang yang faqih, memiliki ilmu dan bisa beramal dengannya. Naam. Li'alla yadhi'a ma umira bihi, agar Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dirinya termasuk orang yang menelantarkan apa yang telah Allah perintah terhadap dirinya. Wali an yata'addab bil ilmi, dan dia mengharap kepada Allah agar dia bisa mendapat adab dalam menuntut ilmu. Jadi adab yang kita baca itu sendiri kita harus berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan hiasan kita dalam belajar adalah adab yang baik, dan agar dalam belajar kita Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Tayyib. Kita sempurnakan sisa beberapa baris. Wali an yata'addab bil ilmi, dan hendaklah ia pula berharap agar bisa beradab dengan dalam menuntut ilmu. Tawilu sukuti amma la ya'nihi hatta yashtaqu lisuhu ila hadithihi. Hendaknya terhadap kawan bicaranya ia lebih memperbanyak ketika dia duduk belajar, ketika dia duduk bersama para ulama, hendaklah dia lebih memperbanyak diamnya dari perkara yang ia tidak berkepentingan dalam perkara tersebut, sampai orang yang ia duduk dengannya tersebut dia yang bertanya lebih dulu. Wallahu ta'ala alam. Hal ini dikarenakan mereka para ulama menghormati thayyib ulama yang semisal mereka ketika mereka duduk bersama para ulama tersebut. Dan diantara adabnya pula thayyib tidak thayyib tawuli sukut, atau lebih memilih untuk lebih diam terhadap perkara yang ia tidak mementingkannya, agar memberi kesempatan kepada orang yang di bawahnya bertanya kepada dirinya. Tayyib. Inizdada ilman khafa min sabatil hujjah fahuwa musyfikun fi ilmihi. Apabila semakin bertambah ilmunya, ia mengkhawatirkan untuk ilmu itu menghakimi dirinya. Dia khawatir terhadap ilmu yang dia telah pelajari. Kulama izdada ilman izdada isfaqa. Tiap kali bertambah pengetahuannya, semakinlah bertambah kekhawatirannya. Jangan sampai ilmu yang ia pelajari lebih banyak daripada yang ia amalkan. Artinya dia kurang beramal dan lebih banyak belajar, dan kurang bisa mengamalkan, dan itu akan menjadi hujjah atas dirinya. In fatahu sima'u ilmin qad sami'ahu ghairuhu fahazina 'ala fautihi. Apabila terlewatkan atasnya ilmu, dia mendengar ilmu. Naam, tapi terlewatkan atasnya pemahaman suatu ilmu, tapi yang lainnya ia mendengar dan memahaminya. Fahazina 'ala fautihi. Terlewatnya dia enggak paham tersebut, dia tidak mengetahui ilmu tersebut, dia menyesali dirinya. Dia bisa, saya kok enggak bisa. Naam. Dia faham, kok saya enggak faham. Lam yakun haznuhu bi ghaflatin hatta yuwaqifu nafsahu wa yuhasibu 'alal huzn. Akan tetapi itu tidak melebihi kekhawatiran dia ataukah kesedihan dia dari kelalaian dia untuk mengamalkan apa yang dia telah ketahui. Dia enggak paham, dia sedih, tapi hendaknya itu tidak lebih menyedihkan daripada apa yang banyaknya dia ketahui dia enggak mengamalkan. Difahami ya? Dia lebih banyak belajar tapi enggak beramal. Dia lebih banyak berilmu tapi kurang beramal. Hendaknya itu lebih sedih daripada dia enggak paham apa yang dia harusnya memahami karena temannya paham. Nah, wa yuhasibu hatta yuwaqifa nafsahu wa yuhasibu 'alal husn. Sehingga dia perlu mengoreksi dirinya atas apa dia bersedih. Fa yaqulu lima hazinti. Maka ia perlu nanya pada dirinya sendiri, kenapa engkau wahai diriku kok bersedih? Ihdhari ya nafsu an yakuna al-haznu 'alaika aw al-huznu 'alaika lalak. Waspadalah, jangan sampai kesedihan itu akan menghukummu dan tidak bermanfaat bagi dirimu. Id sam'uhu ghairuk id sam'uhu aw sami'ahu ghairuka wa lam tasma'ihi anti fa kana aula biki antahzani ala ilmin qad qara'a as-sam'a wa qad tathbutu 'alayka bil hujjah falam ta'mali bihi. Sehingga engkau perlu bersedih atas tidak pahammu yang orang lain paham terhadap ilmu tersebut, itu lebih engkau utamakan daripada apa yang telah engkau ilmui, telingamu mendengarkan, dirimu memahami hujah tersebut sedangkan engkau tidak mengamalkan. Fakana husnuka ala dzalika aula min husnika ala ilmin lam tasma'ihi. Maka kesedihanmu untuk perkara tersebut yang kedua, engkau enggak beramal, itu lebih penting daripada engkau bersedih engkau enggak paham yang pertama. Wala alaka laula quddira laka sima'uhu kanatil hujjatu 'alaika aw kad. Karena boleh jadi seandainya engkau diberikan mampu untuk paham seperti pahamnya temanmu, itu akan lebih menghukum dirimu. Hukuman Allah lebih besar atas dirimu karena engkau paham, bertambah paham, tidak pula engkau beramal. Fastaghfirullah min husnihi, maka hendaknya seseorang istighfar kepada Allah atas kesedihan dia. Sedih enggak paham perlu istighfar. Sedih enggak beramal lebih butuh istighfar lagi. Naam. Wala tayyib. Wasa'ala maulahul karim an yanfa'hu bima qad sami, dan banyaklah engkau berdoa. Dia berdoa kepada Allah untuk diberikan manfaat dari apa yang dia telah dengar. Ya, semoga Allah memberikan manfaat terhadap apa yang kita dengar fid dunya wal akhirah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kepada kita kesalahan kita, na'am, atas kelalaian kita, dan memberikan taufik untuk kita bisa beramal di waktu yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam. Fadlu hafizakumullah.